هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Dari Pulau Labun di Pulau Galang, Batam. Saya sedang menikmati indahnya ciptaan Allah, rupa-rupa serta bentuk-bentuk ciptaannya yang luar biasa. Dari sini pula saya mengajak muslimin dan muslimat dimanapun berada untuk menikmati keindahan asma Allah Al-Bari Al-Musawwir yang maha pemberi bentuk dan pemberi rupa. Pada tanggal 21 Februari, mulai pukul 9 sampai pukul 12 di Masjid Baitul Ihsan, Bank Indonesia, Jakarta Pusat. Dari asma Al-Bari Al-Musawwir, kita akan mengenal Allah Sang Pemberi Bentuk dan Allah Pemberi Rupa. Di sana kita akan menyadari betapa keagungan Allah Subhanahu Wa Taala dan betapa kita mesti banyak bersyukur terhadap bentuk yang Allah berikan kepada kita dan keindahan rupa serta keindahan alam yang telah Allah berikan kepada kita semua. Karenanya, mari kita nikmati keindahan asma Allah Al-Bari Al-Musawwir. Bersama saya, Bakhtiar Nasir. Jangan lupa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن